Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam karya al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah masuk bab yang ke-11 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, babun fil mujahadah, bab tentang al-mujahadah. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang makna al-mujahadah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Demikian pula di mana peletakannya dan apa saja manfaat yang akan didapat seseorang dengan al-mujahadah. Oleh karena itu kita akan lanjutkan insyaallah taala seperti yang kita sebutkan, bahwa kita akan sedikit membahas apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dengan penjelasan beliau ketika memulai mensyarah bab al-mujahadah ini. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, babul mujahadah, bab tentang al-mujahadah. Ta'ni mujahadatul insani nafsahu wa mujahadatuhu ghairuhu atau wa mujahadatuhu ghairahu. Jadi maksud oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di sini adalah mujahadatul insani nafsahu, yaitu bersungguh-sungguhnya seseorang untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, dan juga kesungguhan dia untuk mengubah orang lain menjadi baik. Fa amma mujahadatul insani nafsahu fa innaha min asyaqil asya. Dari dua jenis yang kita sebutkan atau yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, telah kita sebutkan kemarin makna dari masing-masingnya. Oleh karena itu di sini kita akan fokus saja pada apa yang beliau jelaskan dari kedua jenis tersebut. Jenis yang pertama, mujahadatul insani nafsahu, kesungguhan seseorang untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa innaha min asyaqqil asya. Ini adalah jenis mujahadah yang paling berat. Wala yatimmu mujahadatul ghairi illa bimujahadatin nafsi awwalan. Di mana jenis yang kedua tidak akan bisa direalisasikan kecuali jika seseorang itu telah dapat menaklukkan jenis yang pertama. Yang kedua tadi adalah usaha kesungguhan dia untuk mengubah orang lain menjadi lebih baik. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, ini mustahil untuk bisa kita lakukan jikalau seandainya kita tidak melewati jenis yang pertama, yaitu berusaha terlebih dahulu menjadikan diri kita ini menjadi pribadi yang lebih baik. Wa mujahadatun nafsi takunu bi an yujahidal insanu nafsahu ala syai'ain. Dan yang namanya kesungguhan untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, ini mencakup dua hal. Yang pertama, ala fi'li ta'at, kesungguhan kita merubah diri kita menjadi lebih baik dalam hal ketaatan, yaitu ketundukan kita terhadap perintah syariat, baik perintah Allah maupun perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang kedua, wala tarkil ma'asi, kesungguhan kita untuk tunduk terhadap larangan-larangan syariat, yaitu meninggalkan semua dosa dan kemaksiatan. Nah, dua hal inilah nanti yang akan berkaitan tatkala kita hendak merubah diri kita ini menjadi lebih baik. Sedikit ini sudah kita singgung pada majelis sebelumnya, majelis malam kemarin, di kajian ketika kita membahas tentang la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja dari sifat kesombongan. Dan itu diterangkan oleh Rasulullah SAW sendiri, apa yang dimaksud dengan kesombongan? Yaitu batarul haqqi wa ghamtun nas. Ketika seorang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kita bahas sedikit kemarin bagian yang pertama dari yang disebut oleh Nabi SAW tentang kesombongan, yaitu batarul haq. Menolak kebenaran yang datang. Saat telah jelas satu dalil kepadanya tentang satu permasalahan datang dari Allah Subhanahu wa taala atau datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas menyebutkan tentang satu perkara. Nah, disinilah yang akan menunjukkan apakah kita termasuk orang yang sombong atau tidak. Seorang yang sombong yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ketika berhadapan dengan dalil, dalil yang jelas, yang tegas, kemudian dia tidak mau untuk menerima dalil tersebut. Ada dalil berupa perintah, dia tidak mau tunduk dengan perintah itu. Atau ada dalil berupa larangan terhadap sesuatu, dia tidak mau tunduk dengan larangan tersebut. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang tawadhu, yang rendah hatinya, apalagi kalau urusannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan semua dalil itu urusannya dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan juga disebutkan di dalam Ar-Risalah milik Al-Imam Syafi'i sendiri. La yahillu li ahadin idha stabana lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyada'aha li qawli ahadin minan nasi kainan man kana. Tidak halal bagi seorang siapapun dia. Ketika datang di hadapannya dalil bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu permasalahan, satu perkara, kata Syafi'i, lam yahilla, tidak halal an yada'aha liqawli ahadin, untuk dia tinggalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya karena mengikuti pendapat seseorang, kainan man kana, siapapun orang itu. Nah, yang seperti ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah mudah kita pelajari, mudah kita bahas, tetapi praktek nyata amaliyah itu yang akan menentukan kita ini termasuk orang yang jujur, orang yang tawadhu, rendah hati di hadapan Allah, atau mustakbir, orang yang sombong. Boleh lisan mengatakan saya adalah orang yang berusaha untuk tawadhu, tunduk terhadap syariat Allah, tapi amaliyah kita yang akan membuktikan. Ketika benar-benar bertentangan antara hawa nafsu, keinginan kita dengan dalil yang telah kita ketahui, mana yang akan kita dahulukan? Gengsi kita? Hawa nafsu kita? Pendapat kita? Atau dalil? Di sini tidak ada yang mengetahui kecuali diri kita sendiri. Karena urusannya dalam hati kita ini. Mendahulukan mana? Dan itu tidak perlu pengakuan orang lain. Cukup hati kita sendiri yang menentukan, mengoreksi. Apakah saya akan tunduk dengan pendapat saya? Dengan ego saya? Dengan hawa nafsu saya, atau tunduk terhadap dalil yang datang kepada saya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, wajar seandainya disebutkan oleh beliau tadi, mujahadatul insani nafsahu min asyaqqil asya. Kesungguhan seorang untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih taat, lebih tunduk terhadap syariat, itu adalah perkara yang paling berat. Qala li anna fi'la ta'ati thaqilun 'ala nafsi illa man khaffafahu Allah 'alaihi. Kata beliau rahimahullah, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin rahimahullah, yang namanya melakukan ketaatan, dan ini sudah pasti, buktikan sendiri, catat, ingat apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Fi'la ta'at faqilun ala nafas, kaidah utamanya. Mengamalkan ketaatan itu adalah sesuatu yang berat dirasakan oleh semua jiwa manusia. Illa man khaffafahullahu alaihi. Kecuali orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan dalam menundukkan hawa nafsunya. Wa tarkul ma'asi kadzalika faqilun 'alan nafsi illa man khaffafahu Allahu 'alaihi. Demikian juga meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, apa yang dilarang di dalam syariat, juga sesuatu yang berat dirasakan oleh jiwa seseorang. Kecuali orang yang Allah rahmati, Allah bantu dia untuk ringan tunduk terhadap larangan tersebut. Fatahtajun nafsu ila mujahadatin la siyama ma'aqillati rahbati fil khair. Maka jiwa kita ini sungguh sangat perlu, sangat butuh yang namanya kesungguhan yang serius. Apalagi kata beliau rahimahullah, ma'aqillati rahbah fil khair. Kalau sudah di dalam hatinya itu tidak ada keinginan untuk mendapatkan kebaikan, akan lebih sulit lagi. Mengamalkan ketaatan sudah berat, meninggalkan larangan itu sudah berat. Ditambah lagi kalau memang di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk mendapatkan kebaikan itu, ya susah. Hanya karena dorongan orang tua, hanya karena dorongan masyarakat sehingga dia terpaksa untuk melakukan satu ketaatan, atau dia terpaksa meninggalkan satu dosa dan kemaksiatan. Bukan keinginan di dalam hatinya, keinginannya sendiri untuk tunduk terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu, atau keinginannya sendiri untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Fa'innal insana yu'ani min nafsihi mu'anatan syadidah liyahmilaha ala fi'lal khair. Oleh karena itu, hendaknya bagi seseorang, dia berusaha untuk yu'ani min nafsihi. Yu'ani itu selalu mendampingi jiwanya. Selalu. Jangan lepaskan jiwa kita. Dampingi jiwa kita dengan mu'anah syadidah. Pendampingan yang ketat. Liyahmilaha ala fi'lil khair. Supaya jiwa kita ini bisa kita bawa untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Ini telah kita bahas kemarin ketika kita mempelajari tentang istilah apa yang dimaksud dengan al-mujahadah. Yaitu kita berusaha untuk menundukkan jiwa dan membawa jiwa itu, atau menundukkan nafsu dan membawa nafsu itu sesuai dengan kemauan syariat. Jadi mujahadah bukan hanya sekedar kita tundukkan jiwa, selesai, tidak. Tundukkan jiwa itu kemudian pindahkan dia, paksa dia untuk menuruti kemauan syariat. Paksa dia untuk melakukan perintah syariat, paksa dia untuk melakukan atau meninggalkan larangan-larangan syariat. Ini yang namanya mujahadah. Nah, kalau kita pahami ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, maka kita akan ketahui betapa beratnya usaha untuk menata jiwanya. Manajemen kalbu itu sesuatu yang berat. Karena itu tidak akan berhenti sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kita meninggal. Tidak akan berhenti usaha kita untuk terus mendampingi jiwa ini dengan pendampingan yang begitu ketat. Wa min ahammi ma yakunu min hadha. Dan yang lebih penting lagi dibandingkan perkara di atas tadi, mujahadatun nafsi ala al-ikhlas lillahi ta'ala fil ibadah. Yaitu usaha dan kesungguhan kita untuk menundukkan jiwa ini bisa ikhlas di dalam beribadah. Baik. Ini step yang berikutnya, tahapan yang berikutnya. Menundukkan jiwa sudah susah, membawa dia, memaksa dia untuk tunduk terhadap perintah dan larangan sudah susah. Yang lebih susah lagi adalah ketika kita melaksanakan, melakukan perintah dan meninggalkan larangan itu ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih susah. Maka koreksi diri kita. Seandainya sekarang kita sudah bisa menekan jiwa kita tunduk terhadap syariat, jangan merasa aman. Tugas Anda adalah untuk menjaga ketundukan Anda kepada syariat itu ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi duniawi apapun. Fa'innal ikhlasu amruhu azimun wa syaqqun jiddan. Karena yang namanya keikhlasan dalam melaksanakan amalan ibadah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, dan sesuatu yang susah sekali. Buktinya, kata beliau rahimahullah ta'ala, hatta inna ba'das salafi yaqulu ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas. Kata sebagian salaf, mereka menyampaikan kepada kita, ma jahadtu nafsi ala syai'in. Aku tidak pernah memaksa jiwaku ini untuk tunduk terhadap sesuatu. Mujahadatuha alal ikhlas. sesuatu yang lebih sulit dibandingkan menundukkan jiwa untuk tetap ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan apa yang beliau sebutkan ini adalah isyarat dari apa yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Terkenal beliau mengatakan, ketika kita membahas, membuka pembahasan atau kajian tentang ikhlas, pasti akan dinukilkan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya minni yadi fa'innaha tataqallahu alayya. Aku tidak pernah berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang lebih sulit dibandingkan usahaku untuk memperbaiki niat. Memperbaiki keikhlasan. Li'annaha tataqallabu alayyah. Karena keikhlasan itu selalu berbolak-balik, berubah-ubah di dalam hatiku. Ini siapa yang mengatakan? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Imam besar beliau. Nama beliau selalu disebutkan. Setingkat beliau saja masih mengatakan susah untuk mengatur keikhlasan di dalam hati. Nah, kita yang minim ilmu, yang jauh dari sosok Sufyan Ats-Tsauri, untuk bisa disandingkan dengan sosok Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bisa merasa aman dengan keikhlasan kita. Ma'asyullah rahimani wa rahimakumullah. Jaga keikhlasan dalam amalan kita. Amalan apapun itu, ibadah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan orang lain, ataupun ibadah yang berkaitan dengan orang lain. Ibadah pribadi banyak, contohnya sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, zikir, dan lain-lain. Usahakan untuk ikhlas. Terutama ibadah yang kaitannya dengan orang lain. Amal jama'i, yaitu ta'awun alal birri wa taqwa. Jaga keikhlasan di sana. Dan betapa susahnya banyak orang yang bertawun itu susah untuk menjaga keikhlasan. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ketika engkau berbuat sesuatu, itu dalam kategori atau tanda petik ta'awun, jangan sia-siakan kesempatan itu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Engkau berikan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan yang lain untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, untuk mendapatkan posisi tertentu dan yang lainnya. Jangan. Rugi kita juga mengharapkan hal-hal yang seperti itu tadi. Melakukan perkara-perkara itu tadi. Butuh pengorbanan tenaga, pikiran, harta, waktu kita untuk bertawun. Tapi kalau seandainya tidak ikhlas, semua itu akan sia-sia. Maka jangan sia-siakan apa yang kita usahakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi. Berusahalah untuk ikhlas ketika engkau membantu sesamamu. Tidak ada ingin dikedepankan, tidak ada ingin lebih didengarkan, dan yang lain-lain. Tutup itu semua. Ketika sudah kita merasa dengan amalan yang kita lakukan ini, dia lebih utamakan daripada teman kita, daripada saudara kita. Lebih didengarkan dibandingkan saudara kita, akan rusak. Satu, rusak keikhlasan kita. Yang kedua, rusak pahala kita. Dan yang ketiga, akan rusak ukhuwah persaudaraan kita. Sebab utamanya adalah ini. Mendahulukan ego masing-masing di dalam ta'awun syar'i. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan ta'awun kita adalah ta'awun yang ikhlas. Tanpa mengharapkan bagian dari dunia apapun itu. Tayyib. Qala rahimahullah, wa lihadza kana jazaa'ul mukhlishin. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa balasan bagi orang-orang yang berusaha menjaga ikhlasnya, ini untuk menunjukkan betapa beratnya menjaga dan manajemen keikhlasan di dalam hati itu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang menunjukkan bahwa menjaga ikhlas itu suatu yang berat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji balasan bagi orang-orang yang mau ikhlas dalam amalan-amalan ketaatannya, Allah akan janjikan dengan surga. Coba lihat yang paling utama, hadis yang sudah sering kita bahas. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, apa lanjutannya? Haramahullahu alaihi annar. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat, ikhlas dari dalam hatinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan neraka bagi dia. Artinya Allah jamin surga. Jaminannya surga dan diselamatkan dari neraka. Ini sudah isyarat bahwa menjaga ikhlas itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, yang susah. Lakin mata yakunu hadzal amr. Tetapi Bagaimana bisa kita untuk memanajemen keikhlasan itu tadi, kata beliau rahimahullah. Inna hadzal amra syadidun jiddan fal mujahadatu 'ala al ikhlas lillah min ashaddi ma yakunu 'ala an nufus. Sesungguhnya menundukkan jiwa itu sudah perkara yang sulit, dan kesungguhan seseorang untuk menjaga keikhlasan itu lebih sulit lagi dirasakan bagi jiwanya. Kenapa? Li'annal insana yuhibbu an yakuna marmuqan 'indan nas. Sifat asal manusia itu dia suka untuk menjadi marmuq 'indan nas. Marmuq pakai qaf. Apa artinya marmuq? Selalu lebih diunggulkan dibandingkan manusia yang lain. Ini sifat dasar manusia. Ya sifat kita ini semua. Suka untuk lebih diunggulkan dibandingkan yang lain, kata beliau rahimahullah. Wa yuhibbu an yakuna muhtaram bainan nas. Sifat dasar manusia itu suka untuk lebih dihormati dibandingkan yang lainnya. Kita semua koreksi diri kita. Demikian mau disangkal kenyataannya apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala benar adanya. Demikian sifat dasar manusia, suka diunggulkan, suka untuk lebih diutamakan, dihormati. Wa yajibu an yuqal atau wa yuhibbu an yuqala inna hadza rajulun 'abid hadza rajulun bihi kadza wa kadza min khisalil khair. Dia pasti akan suka kalau ada orang yang mengatakan ini loh seorang laki-laki yang 'abid, yang rajin beribadah. Hadza rajulun bihi kadza wa kadza, ini loh seorang laki-laki yang memiliki sifat keutamaan demikian, dia itu suka demikian, dia itu demikian, dia itu demikian. Disebutkan kebaikan-kebaikannya, disebutkan jasa-jasanya di dalam Islam, suka. Fayadkhulu asyaitanu 'alal insani min hadzal bab. Maka syaitan tahu kelemahan manusia dari sisi ini, sehingga dia akan berusaha masuk ke dalam diri seseorang itu dari pintu ini. Wa yahmiluhu 'ala mura'atin nas. Lalu sedikit demi sedikit syaitan akan bawa dia untuk mura'ah, berbuat riya dengan amalannya. Inginnya ketika dia berbuat sesuatu ada pengakuan dari orang lain. Nah, kalau yang demikian ini berarti syaitan sudah berhasil membawa dia, sudah berhasil menuntun dia untuk riya itu tadi, untuk sum'ah itu tadi. Baik. Dan masalah riya sum'ah ini masalah yang khatir, masyaallah rahimani wa rahmatullah. Masalah yang sangat berbahaya. Banyak para ulama yang mereka menuliskan pembahasan tentang riya itu berjilid-jilid tebalnya, panjang pembahasannya, untuk mengingatkan kepada kita bahwa bisa saja sewaktu-waktu riya itu hinggap di dalam hati kita. Dan ancamannya keras, seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a, sudah hafal hadisnya. Man ra'a ra'allahu bihi wa man sam'a sam'allahu alaihi. Siapa yang berbuat riya dengan amalannya, dia beramal hanya untuk dilihat manusia, dipuji manusia, ra'allahu bihi, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan, maksudnya bukan Allah akan riakan dia, tidak, tapi yang dimaksud ra'allahu bihi, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan manusia bisa melihat aib yang selama ini disembunyikan di dalam hatinya. Baik. Nah, ini bahaya besar, ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Niat kita tidak ada yang tahu, tapi kalau niat kita tidak ikhlas dengan amalan itu, jangan sampai suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala bongkar apa yang ada di dalam diri kita ini. Allah akan tampakkan di hadapan manusia sebenarnya tujuan apa engkau melakukan ketaatan itu. Dan itu pasti. Man sama'a sama'allahu alaih. Siapa yang beramal sesuatu ketaatan hanya ingin didengar manusia, dia melakukan ini, dia melakukan itu, sama Allahu alaih, nanti suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan manusia mendengar tentang aib yang selama ini dia sembunyikan. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Maka sungguh benar apa yang disebutkan oleh seorang penyair terkenal, syair ini barangkali sering dibacakan. Satu bedilakal ayyamu makun tajahilan wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi. Pasti nanti akan datang hari-hari di mana hari-hari itu akan membuka sesuatu yang selama ini enggak kamu ketahui. Wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi. Hari-hari itu akan datang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa masa lalumu yang buruk. Man lam tuzawwidi. Yang kamu tidak tahu, kamu tidak pernah beri bekal kepada sesuatu itu, ternyata dia datang membawa masa lalu kita. menerangkan sesuatu yang selama ini kita tutupi. Ini pasti ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, sehingga ini memotivasi kita untuk selalu ikhlas pada segala amal perbuatan kita. Dan salah satu tanda mungkin untuk bisa menjadi indikasi apakah kita ikhlas dalam amalan kita adalah ketika kita mengamalkan sesuatu, tidak ada lain dan tidak ada bukan di hadapan kita ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan, tanpa ada yang lain. Sehingga dia tidak akan memikirkan bagaimana pendapat orang tentang amalan saya ini, yang sudah saya lakukan ini, gimana pendapat Anda? Apa hasilnya seperti ini? Bagaimana nanti saya? Tidak. Dia tidak akan berpikiran dengan itu semua. Karena apa? Apa yang dia lakukan ikhlas hanya untuk wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang yang ikhlas dengan amalannya, disebutkan oleh para ulama dari dalil-dalil yang ada, la yakhafun laumata laib. Dia tidak akan takut celaan orang-orang yang mencelah. Bagaimanapun orang mencelah Anda, mencerca Anda, tapi kalau apa yang Anda lakukan itu adalah sesuatu kebenaran sesuai dengan dalil yang datang, tanpa mengharapkan bagian dari dunia sedikit pun, tidak akan takut dengan celaan itu. Biarkan orang lain mencelah, saya tetap akan jalan dengan amalan-amalan ibadah yang saya lakukan. Termasuk ta'awun demikian juga. Kita sudah berikan ta'awun untuk saudara kita dengan demikian. Koreksi keikhlasan adalah ketika saudara kita yang kita berikan ta'awun kepadanya ini suatu kali tidak sesuai dengan keinginan atau hati kita. Nah, ini koreksi keikhlasan kita. Bagaimana kita ini? Loh, sudah saya bantu demikian, demikian, demikian. Kok seperti ini, kok seperti itu? Itu tanda hatimu tidak ikhlas. Kalau hati Anda ikhlas dengan amalan ta'awun yang Anda berikan kepada orang lain, mau bagaimana dia tidak akan berpengaruh dengan ta'awun kita. Itu indikator. Seringkali banyak manusia diuji dari sini. Saya sudah berikan ini, saya sudah berikan itu, tetapi kok balasannya demikian, demikian, demikian. Kamu menginginkan balasan dari saudaramu itu atau menginginkan balasan dari Allah? Kalau kamu inginkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dia bagaimana terserah dia. Karena apa yang saya usahakan ini Allah yang akan membalas, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang saya usahakan. Itu keyakinan kita. Terserah orang lain mau seperti apa, Allah yang akan membalas saya. Demikian keikhlasan itu kalau ada di dalam hati kita. Dan ini koreksi bagi kita semua. Saya demikian juga antum. Harapan apa yang kita inginkan dari ta'awun yang kita berikan ini? Apakah untuk Allah atau tendensi duniawi yang lain? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik. Ini contoh kata beliau rahimahullah ta'ala tentang perintah, ketundukan kita dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Amma mujahadatun nafsi 'ala tarkil muharram. Kita ringkas, beliau sebutkan banyak contoh yang lain, tapi mudah-mudahan yang di atas tadi sudah mencukupi. Yang kedua, tentang mujahadatun nafas, bersungguh-sungguhnya diri kita untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik berkaitan dengan tarkil muharram, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Fama aktsarul muharramat allati yashuqqu 'ala ba'dinn nasi tarkuha. Betapa banyak perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat untuk ditinggalkan oleh begitu banyak manusia. Fatajidul ba'd ya'tadu 'ala fi'lil muharram wa yashuqqu 'alaihi tarkuhu. Kita dapati banyak sekali manusia yang ya'tadu, biasa, terbiasa melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang di dalam syariat, wa yashuqqu 'alaihi tarkuha, dan dia susah untuk meninggalkannya. Fakta atau tidak? Fakta, demikian. Banyak manusia itu sulit untuk meninggalkan perkara yang haram. Contohnya di sini beliau akan contohkan dua hal. Kita baca sesuai dengan penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Wal najid mithalan, kita ambil contoh. Al mithalul awal. Baik. Contoh yang pertama, syurbud dukhan, merokok. Fa inna katsiran minan nasi ubtuliya bi syurbid dukhan. Jangan diterjemahkan syurbid dukhan, minum rokok, tidak. Syurbud dukhan itu menghisap rokok, bukan minum. Fa inna katsiran minan nas ubtuliya bi syurbid dukhan. Betapa banyak manusia, bahkan kaum muslimin sendiri, yang mereka diuji dengan perkara ini. Ngerokok. Awwalu ma kharajat dukhan ikhtalafal ulama'u fihi faminhum man qala innahu halal wa minhum man qala innahu haram wa minhum man qala innahu makruh. Awal kali munculnya rokok. Para ulama mereka berselisih tentang apa hukum dari rokok tersebut, hukum asal. Ada mereka yang mengatakan innahu halal, boleh merokok. Wa minhum man qala innahu haram, ada yang mengatakan haram, tidak boleh merokok. Wa minhum man qala innahu makruh, ada yang mengatakan tengah-tengahnya makruh, dibenci merokok itu. Itu awal kali munculnya. Wa minhum man alhaqahu bil khamr, bahkan ada sebagian ulama yang menjadikan merokok itu sama hukumnya dengan minum khamr, minum minuman keras. Ala atau hatta aujabal hadda ala syaribihi, sampai mereka memberikan hukum wajib ditegakkan had, hukum had bagi orang yang merokok. Walakin ba'daan mabatil ayyamu tabayyana tabayyunan la syakka fihi annahu haram. Tapi setelah berlalunya waktu, akhirnya para ulama memutuskan, ini ulama yang beneran, bukan ulama-ulamaan yang berfatwa sesuai dengan hawa nafsunya, yang kesehariannya tidak terlihat sebagai seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka la yubali biqaulihim. Kita tidak tengok pendapat mereka itu. Baik. Kata beliau rahimahullah, setelah berlalunya waktu nampak jelas bagi para ulama bahwa hukum merokok itu tidak ada lain kecuali haram. Baik. Kenapa? Li'annal atibba'a ajma'u 'ala annahu mudhirrun bisihhah. Karena kata beliau rahimahullah taala, pakar kesehatan banyak mereka bersepakat bahwasanya rokok itu membahayakan kesehatan. Benar atau tidak? Lebih banyak bahayanya atau manfaatnya? Kalau kita baca beliau sebutkan lebih banyak bahayanya. Wa annahu sababun li amradin musta'siyah tu'addi bil insani ila al maut. Dan merokok itu bisa mendatangkan penyakit-penyakit serius. Yang bisa membunuh seseorang, penyakit-penyakit mematikan. Walihada tajidu ba'dal mudakhinin yamutu wa huwa yukallimuka au yamutu wa huwa 'alal firasy wa idza hamala adna syai'in inqata'a qalbuhu wa mata. Betapa banyak kamu dapati seorang yang merokok itu lebih pendek usianya. Dia baru saja berbicara denganmu tiba-tiba sedek mati. Atau dia tidur di malam harinya bablas tidak bangun. Atau adna syai'in, minimalnya kata beliau rahimahullah ta'ala, tiba-tiba akan ada serangan jantung, tergeletak mati disebabkan rusak jantungnya karena rokok. Wa hadza yadullu ala annahu dhar, dan sekian banyak madarat yang lainnya, ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa rokok itu berbahaya. Maka asyai'u dhar muharram, kaidah di dalam syariat bahwa sesuatu yang lebih banyak madaratnya adalah perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, kata Allah, wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahimah. Wahai manusia, jangan sekali-kali kalian itu membinasakan, membunuh diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, maha kasih sayang kepada kalian. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini contoh yang pertama. Baik. Contoh yang kedua. Baik. Satu lagi, setelah itu kita selesai. Mimma yasuku ala kathirin minan nas. Di antara banyak manusia itu susah untuk meninggalkannya. Wa qad tuliya bihil kathir. Dan ini sudah menjadi bala bagi banyak orang, termasuk kaum muslimin sendiri. Yani halqul lihyah, masalah memotong jenggot. Fa inna halqal lihyati muharram, hukum memotong jenggot, memangkas jenggot itu adalah perkara yang haram di dalam syariat. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum kita lanjutkan ini supaya lebih memantapkan. Sudah pernah kita sebutkan kaidah di dalam syariat antara perkara ibadah dengan perkara duniawi. Perkara ibadah apa hukum asalnya? Hah? Perkara ibadah apa hukum asalnya? Haram. Semua jenis ibadah itu hukum asalnya haram. Jadi, kita tahu dalilnya atau tidak, kalau ibadah itu masih ragu untuk kita lakukan, anggap saja ibadah itu haram. Sampai datang dalil menunjukkan bahwa ibadah itu boleh untuk dilakukan. Karena ketika kita melakukan satu ibadah yang tidak ada dalilnya di dalam syariat, itu kesyirikan. Maka hukum asal ibadah adalah haram. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa boleh dilakukan ibadah itu. Ini masalah ibadah. Yang kedua, masalah dunia. Apa hukum asalnya masalah dunia? Halal. Maka semua perkara dunia, kalau kamu tidak tahu ada dalil yang melarangnya, hukum asalnya halal. Ketika datang dalil menunjukkan ini haram, maka sesuatu dari perkara dunia itu adalah haram. Nah, sekarang masalah jenggot. Ibadah asal gitu. Ibadah atau duniawi? Duniawi. Tumbuh hanya untuk laki-laki, meskipun sebagian wanita ada, tapi ini asalnya inilah punyanya laki-laki. Masalah duniawi. Nah, memangkas jenggot apa hukum asalnya? Hukum asal ini. Masalah duniawi loh. Hukum asalnya halal, boleh, jangan dipotong nanti. Hukum asalnya halal, boleh. Kecuali ada datang dalil yang mengharamkan. Sekarang kita periksa, ada tidak dalil yang mengharamkan untuk memangkas jenggot? Nabi SAW beliau bersabda, Khaliful majus, khaliful musyrikin, wafirul liha, wahafus syawaribah. Selisihilah orang-orang majusi, selisihilah orang-orang musyrikin, wafirul liha, lebatkan jenggot, wahafus syawaribah, pendekkan kumis. Berarti, mangkas jenggot dilarang, halal atau haram? Dilarang atau boleh? Bukan dilarang atau diperintahkan. Dilarang atau boleh? Dilarang. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk membiarkan jenggot itu. Selisihi orang Yahudi, selisihi orang-orang musyrikin. Tayyip. Ini dalil yang mengharamkan. Sehingga, jangan kemudian beralasan, alah masalah jenggot aja kok, masuk neraka, masuk surga. Masuk neraka, masuk surga, karena Rasulullah SAW sendiri yang melarang. Ketika kita tidak tunduk dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita tidak tunduk terhadap syariat. Ketika kita tidak tunduk terhadap syariat, maka kemana arahnya? Kemana tempat terakhir kita? Tidak ada lain kecuali neraka. Masih berharap kita masuk surga, menyelisih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fakathirun minan nas qad ghalabathu nafsuhu fasara yahliqu lihiyatahu. Banyak manusia yang lebih didominasi, terkalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga dia potong jenggotnya. Wala adri ayya syai'in yajni min halqil lihya. Dan saya tidak tahu, kata beliau rahimahullah ta'ala, apa sih manfaatnya dari memotong jenggot itu? Apa manfaatnya? Oh, biar lebih tampan. Lebih tampan bagaimana? Sama kayak perempuan, iya. Jenggot ini adalah tanda dari kejantanan seorang laki-laki. Meskipun beda-beda, enggak semuanya tebel jenggotnya. Tapi ini tanda kejantanan laki-laki. Sudah pernah kita bahas asal dari kumis dan jenggot. Tayyib. Kata beliau rahimahullah, apa manfaatnya? La yajni illal ma'asi tatarakamu alaihi hatta taz'ufa imanuhu. Tidak ada manfaat lain, kecuali akan semakin menambah dosa di atas dosa, kemaksiatan di atas kemaksiatan, hatta taz'ufa imanuhu, sampai imannya kemudian melemah. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Jadi ada hubungannya, motong jenggot dengan iman itu ada hubungannya. Karena kamu meremehkan larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan imanmu lemah. Meremehkan lagi satu perintah, satu larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari Allah Azza wa Jalla, turun lagi keimanan itu. Karena menurut ahli sunnah wal jamaah, yang namanya iman itu naik dan turun. Dalilnya dalam surat Al-Anfal, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seorang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka akan bertambah keimanannya. Ini menunjukkan iman juga bisa turun, bahkan bisa habis. Satu sunnah yang kita sepelekan akan menurunkan keimanan kita. Maka ahli sunnah lebih pantas untuk semua sunnah, tidak pilih-pilih sunnah. Oh, saya mau amalkan yang ini saja, kenapa? Enak, ringan. Tidak begitu. Ahli sunnah itu tunduk dengan semua dalil, tunduk dengan semua jenis sunnah. Apapun sunnah yang bisa dia lakukan, lakukan. Sehingga kalau dia sibuk dengan perkara-perkara sunnah, tidak akan ada lagi yang namanya sibuk dengan perkara bid'ah. Perkara yang tidak ada contohnya di dalam agama. Ngapain cari yang tidak ada contohnya di dalam agama? Kamu pelajari saja hadis-hadis Nabi SAW. Dalil-dalil dalam syariat. Belum bisa seumur hidup kita ini untuk menjalankan semuanya. Kok mau cari yang lain yang tidak ada bimbingannya? Tayyib. Fa'alal insani. Maka kesimpulan akhirnya. Wajib bagi seorang an yujahida nafsahu ala fi'lil awamir wa ala tarkin nawahi. Wajib bagi seseorang untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan keras, mengamalkan perintah dan menjauhi larangan-larangan syariat. Hatta yakuna minal mujahidina fillahi azza wa jal. Sehingga dia bisa disebut, bisa digolongkan, bisa dikategorikan sebagai seorang mujahid fisabilillah. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Apa kata Allah? Sudah hafalkan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka mujahadah bersungguh-sungguh fina di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan hidayah kepada dia, berikan petunjuk kepada dia, bimbingan kepada dia untuk bisa melalui sabil jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan semuanya Allah bersama dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini ada isyarat bahwa sabilullah, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih dulu akan mudah kita dapatkan, akan mudah kita tahu mana jalan Allah yang lurus dengan lebih dulu ada mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi ada hubungannya mujahadah dengan petunjuk, dengan hidayah. Lah kalau kita sendiri enggak ada usaha untuk mendekat, untuk mencari tahu mana kebenaran, mana bimbingan Allah dan Rasulnya, apakah Allah akan tunjukkan bimbingan itu? Maka masyaallah rahimani wa rahmakumullah, kalau mau tahu bagaimana hidayah, mau tahu bagaimana jalan selamat, usahakan cari tahu mana jalan yang selamat itu. Kalau tertutup debu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam risalah Tabuqiyah yang kita bahas. Seandainya jalan itu tertutup debu tebal, tidak menyisakan kecuali hanya satu penunjuk, satu penanda ke arah jalan itu, dan itu juga sudah tertutup debu tebal. Enggak ada jalan lain untuk kita bisa melalui jalan itu kecuali harus menyingkirkan debu-debu tebal itu tadi. Singkirkan sampai kamu bisa melihat tanda jalannya sampai ke ujung sana. Kalau tidak berusaha disingkirkan, enggak akan tahu tiba-tiba jalannya berbelok. Tanpa sadar kita berbelok, kemudian jatuh dalam kesesatan. Sehingga yang tadinya niat asal, tujuan kita mendapatkan hidayah menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, menyeleweng masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Salah jalan dalam keadaan kita menganggap bahwa jalan kita adalah jalan yang benar. Nasallallahu ta'ala assalamu wal afiyah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu membimbing kita mau mujahadah, bersungguh-sungguh untuk membuka jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu, sehingga kita bisa melihat dengan jelas mana sabilullah, mana jalan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita selamat dari subul syaitan, jalan-jalan syaitan yang belok ke kanan maupun belok yang ke kiri. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.